Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum wa ba'd. Qala rahimahullah, terakhir beliau menyebutkan wabil jumlah fa husnul dhann innama yakunu ma'al ma'a in iqadi asbabin najah wa amma ma'a in iqadi asbabil halak fala yata'atta ihsanul dhann. Secara umum, husnul dhann kepada Allah tidak akan terwujud kecuali dengan disertai adanya sebab-sebab keselamatan. Dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa amma ma'a in qadis asbabil halak fala yata'atta ihsanul dhann. Adapun jika disertai dengan sebab-sebab kebinasaan, maka tidak mungkin ada ihsanul dhann, baik sangka husnul dhann kepada Allah tidak mungkin disertai dengan dia menjalankan sebab-sebab kebinasaan, menyelisihi perintah Allah, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, mendustakan berita-berita yang datang dari Allah, itu sebab-sebab kebinasaan. Sebab-sebab kebinasaan secara umum demikian. Maka tidak akan mungkin ada seseorang itu husnul dhann dengan menyimpan tiga hal ini. Kalau misalnya itu dikatakan ya husnul dhann itu benar ya, dengan cara seperti yang mereka lakukan, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy lebih besar husnul dhann mereka. Mereka merasa dirinya mereka dalam keadaan benar, sampai di Allah menyebutkan tentang sebagian mereka berdoa kepada Allah, in kana hadha huwal haqq fa anzil alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau memang ini benar yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, turunkan hujan batu dari langit kepada kami. Ini kalau memang dan mereka selama ini menganggap bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu justru itulah yang batil, memecah belah persatuan, menodai kehormatan leluhur, merusak tatanan kehidupan masyarakat, itu menurut mereka. Fa in qila, tapi kalau ada yang mengatakan bal yata'atta dzalik, bahkan mungkin saja husnul dhann itu ada walaupun orang itu berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, mendustakan apa yang datang dari Allah, mungkin ada yang mengatakan nanti bal yata'atta dzalik, bisa-bisa saja orang itu husnul dhann. Kalau misalnya seperti ini dianggap, ya contohnya itulah orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Wa yakunu mustanadu husnul dhann, berarti dia, kalau misalnya di kalangan orang yang muslim ini, itu berarti sandaran husnul dhannya itu adalah isti'ada maghfiratillah, luasnya ampunan Allah. Wa rahmatihi, luasnya rahmat Allah. Wa afwihi wa judihi, maaf dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu, bahwa sandarannya juga mereka husnul dhann ini, bahwa rahmat Allah itu mendahului murkanya. Wa annahu la tanfa'uhu al-'uqubah wa la yadhurruhu al-'afw, ini tidak memberi manfaat kepada Allah itu hukuman, ini kalaupun dia menghukum, dan tidak pula memudaratkannya kalau dia memberi maaf. Ini menurut mereka. Qila, jawabannya al-amru hakadah, ya demikian, memang demikian. Tapi Walaupun demikian ya, wallahu fawqada fawqadalika wa ajal wa akram wa ajwad wa arham. Allah jauh di atas itu semua. Jauh lebih mulia, lebih pemurah, lebih dermawan dan lebih penyayang. Walakin, akan tetapi, innama yada'u dhalika fi mahallihi la'iq bihi. Tapi penempatannya, ya, melakukan itu semua husnuban ini semua, yakni pernyataan-pernyataan yang di atas bahwa Allah tidak merugikannya, memberikan maaf kepada hambanya, tidak menguntungkannya, menghukum hamba-hambanya, ini memang kenyataan memang demikian. Tapi tempatkanlah pada sesuai dengan porsinya, pada tempat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu kana Allah Subhanahu wa taala, fa innahu subhanahu mausufun bil hikmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hikmah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia memberikan apa namanya ampunan, maaf, itu dengan hikmah, karunia dari Allah. Kalau Allah menghukum, itu juga dengan hikmah, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal izzah, Allah memiliki sifat izzah. Allah juga memiliki sifat al-intiqam. Wasiddatil batsh, kerasnya pukulan Allah, azab Allah. Wa uqubati man yastahiqqul uqubah, dan dia memiliki hukuman untuk orang-orang yang pantas untuk menerima hukuman. Falau kana muawwalu husni dhan ala mujarradi sifatihi wa asma'ihi lasyaraka fi dhalikal bar wal fajir. Kalau sandaran husnudhan itu semata-mata sifat Allah, nama-nama Allah, sama saja orang yang baik dan orang yang jahat, wal mu'min wal kafir, orang yang beriman dan orang yang kafir, waliyuhu wa aduwwuhu, wali Allah dan musuh-musuh Allah. Fama yanfa'ul mujrima asma'uhu wa sifatuhu. Jadi tidak ada gunanya orang-orang, bagi orang yang mujrim, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa qad ba'a bi sukhtihi wa ghadabihi, sementara dia kembali membawa murka Allah, membanyani dengan dan kemarahan Allah. Wa ta'arrada li la'natihi, menghadapkan dirinya kepada laknat Allah. Wa waqa'a fi maharimihi, wa antahaka hurumatihi, meruntuhkan kemuliaan Allah, kehormatan Allah. Artinya, dan dengan yakni kalau misalnya orang itu berbuat maksiat, durhaka, menjalankan larangan-larangan Allah, menjauhi, meninggalkan perintah-perintah Allah, mendustakan berita-berita yang datang dari Allah, tidak ada gunanya Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat itu inna minal mujriminal muntaqimun. Untuk siapa yang seperti ini? Inna batsya rabbika lasyadid. Untuk siapa yang seperti ini? Nah, kalau misalnya dengan husnudzan, mereka akan juga husnudzan. Orang-orang kafir itu husnudzan bahwa Allah maha pengampun, Allah. Bahkan mereka dengan berani dalam ayat yang 6, ayat-ayat yang pendek disebutkan, ya, wa iruditu ila rabbil ajidan la khairan munqalaba. Nah, kalaupun misalnya dia dikembalikan, maka dia akan mendapatkan nanti yang lebih baik. Nah, dalam keadaan apa? Bagaimana dia? Dalam surah Al-Kahfi itu, dia dalam keadaan berbuat syirik, menyekutukan Allah, kemudian tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, anak yang banyak, harta yang banyak, tanamannya yang, kebun-kebun yang luas. Nah, ya, wala iruditu ila rabbil ajidanna khairan minha munqalaba. Dia merasa akan mendapatkan yang lebih baik. Dalam ayat yang lain, yang surat mungkin, nah, apa surat Fusilat apa? Nah, itu juga semakna dengan itu. Kadang mereka kufur kepada Allah, kufur nikmat, atau menentang, mendustakan ayat-ayat Allah. Bahkan orang Samud, ya, bangsa Samud mengatakan dirinya ayuna. Nah, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kami? Yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Merasa tidak akan dihukum oleh Allah. Nah, ini yang diinginkan oleh beliau, wah, husnul. Kalaupun misalnya, nah, ya, ada, tapi yakni pernyataan mereka seperti itu, bahwa tidak ada gunanya Allah menghukum, tidak ada ruginya Allah memberi maaf, memang, tapi tempatkanlah semua itu pada tempatnya. Qala baik, bal husnul dhan bahkan yang sebetulnya adalah husnudzan itu yanfa'u man taba wa nadiba wa aqla. Husnudzan itu, husnudzan kepada Allah itu justru memberi manfaat kepada orang-orang yang taubat kepada Allah, menyesal dan berhenti dari dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Wa baddala sayyi'ata bil hasanah wa istaqbala baqiyata umrihi bil khair wa tha'ah. Ini semua yang disebutkan oleh beliau itu rincian-rincian dari taubat yang sudah kita lewat. Tabawan naniba, ya, menyesal, menyesal dia melakukan kesalahan tersebut, merasa menyesal dia melakukan, meninggalkan ketaatan kepada Allah, merasa menyesal dia menjalankan penyanyi larangan-larangan Allah. Wa aqla, dan dia segera berhenti, segera mencabut, melepaskan diri dari belitan belenggu maksiat tersebut, memutusnya, mencabut akar-akarnya yang ada di dalam hati. Tidak ada lagi teringat, tidak ada lagi punya keinginan untuk berbuat maksiat tersebut. Wa baddala sayyi'ata bil hasanah, dan dia menukar, mengganti kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan dan menghabiskan sisa umurnya dengan kebaikan dan ketaatan. Itu sebagai tanda bahwa dia betul-betul bertaubat kepada Allah. Nah, summa ahsana dhann, kemudian dia berbaik sangka kepada Allah. Fa hadha huwa husnul dhanni wal awnal. Inilah yang dimaksud dengan husnul dhann, ketika dia kembali datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Artinya kalau dia tidak punya harapan, tidak punya keyakinan bahwa Allah mengampuni dosa, bahwa Allah maha luas rahmatnya, nah itu dia tidak akan datang kepada Allah. Untuk apa saya bertaubat kalau Allah akan menghukum saya? Putus asa. Tapi kalau dia misalnya datang kepada Allah, nah dia bertaubat kepada Allah, itu menunjukkan dia ada husnudzan kepada Allah. Dia perbaiki lagi dirinya, dia memperbaiki amalannya, dia tinggalkan semua yang dia, nah, kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan. Hadza huwa husnul dhann. Wal awwal ghurur. Adapun yang pertama, dalam keadaan dia terus bermaksiat, terus mendurhakai Allah dan Rasulnya, mendustakan yakni berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu adalah tapi mengharapkan, nah, ya, Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Luas. Nah, itu adalah al-ghurur. Itulah ghurur. Ini yang diingatkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Wala tastatil hadzal fasl. Jangan anggap panjang. Jangan pandang ini permasalahan ini yang ini permasalahan yang panjang. Kok sepertinya bertele-tele. Terlalu luas. Nah, fasal ini tidak, jangan dipandang panjang. Jangan dianggap terlalu luas. Fa innal haja ilahi syadidah. Karena sesungguhnya kita sangat butuh kepada yang seperti ini. Karena sering kita ditipu oleh nafsu kita sehingga kita lena lalai. Allah Maha Pengampun memang, tapi kita lupa melanjutkan dengan ayat berikutnya. Allah menyebutkan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampai sih di situ kita baca. Terangkan kepada hamba-hambaku bahwa aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memang Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, wa anna adzabi wal adzabul alim. Sungguhnya adabku adalah adab yang keras. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Dalam ayat yang lain, wa nasiya ma qaddamat yadah. Tapi dalam ayat ini, wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimin muntaqimun. Untuk orang-orang yang berpaling setelah diperingatkan oleh Allah. Qala fa innal hajata ilaihi syadidatun likulli ahad. Sangat-sangat diperlukan oleh siapapun. Yufarriqu baina husni dhann billahi wa bainal ghururi bihi. Yang ini memisahkan, menjelaskan kepada kita perbedaan antara husnul dhann kepada Allah dan tertipu dengan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Lihat ayat ini kata beliau. Sungguhnya orang-orang yang beriman, mengimani semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani, diyakini benarnya berita-beritanya, wal ladina hajaru, yang mereka buktikan iman tersebut dengan diantaranya hijrah. Mereka tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Al-muhajir man hajara manaha Allahu an. Muhajir yang sejati, orang yang betul-betul dikatakan muhajir adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, besar dan kecil, lahir dan batin. Nah, mereka wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang jihad di jalan Allah dengan semua maratibnya, dengan semua tingkatan-tingkatan jihad. Yang paling pertama, paling utama, jihad nafs, jihad terhadap jiwa, menundukkannya untuk mempelajari al-haq, menundukkannya untuk mengamalkan yang hak, menundukkannya untuk mendakwahkan yang hak, dan menundukkannya untuk bersabar menghadapi gangguan di dalam. Nah, itu semua jihad nafs. Di jalan Allah dia tundukkan, mau dia duduk dalam majelis ilmu untuk mempelajari kitabullah, sunnah rasulnya, nah, mempelajari al-haq, mempelajari ilmu, itu mengenal Allah, mengenal rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya. Dia tundukkan di jiwanya, nafsunya untuk mengamalkannya, dia tundukkan jiwanya untuk menyampaikannya, dan dia tundukkan untuk bersabar menghadapi gangguan di jalan tersebut. Ini jihad. Baru kemudian setelah itu dia mampu untuk menghadapi musuh yang ada di luarnya. Wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Orang-orang yang seperti inilah yang husnudzan kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faja'ala ha'ula'il ahla ahlar raja. Allah jadikan tiga golongan ini, orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad, sebagai orang-orang yang raja, yang ahlur raja, orang-orang yang berharap kepada Allah, orang-orang yang husnudzan, menanti ampunan Allah, menanti rahmat Allah. Lal batalin wal fasikin, bukan orang yang sembrono, bukan orang yang serampangan, bukan orang yang fasik. Mereka itu yang mendapatkan rahmat Allah. Nah, ini mereka. Qala ta'ala, Allah kemudian berfirman, kata beliau, thumma inna rabbaka lilladina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Rabbmu terhadapnya ini kepada orang-orang yang hijrah, setelah mereka terfitnah, diuji, kemudian mereka berjihad dan mereka bersabar, sungguhnya Rabbmu setelah itu betul-betul Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa akhbara subhanahu, ini Allah menerangkan, annahu ba'da hadhihi al-asya, yani setelah hal-hal ini, mereka setelah berhijrah dan setelah mendapatkan fitnah, diuji keimanan mereka, kemudian mereka menyelamatkan diri, menyelamatkan agama mereka, kemudian mereka berjihad dan bersabar, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Liman fa'ala, untuk orang-orang yang menjalankan ini semua, sama yang di atas tadi. Fal alim, jadi orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang telah memiliki ilmu, dia akan yadau raja mawadi'ahu. Orang yang faham, dia akan menempatkan raja, menempatkan husnudzan itu pada tempatnya. Wal jahil muhtar yadauhu fi ghairi mawadi'ihi. Orang yang jahil dan tertipu itu akan meletakkan sifat raja ini, husnudzan itu, tidak pada tempatnya. Tinggal kita. Kita orang yang jahil memang pantas untuk yang demikian, karena kita dikatakan oleh Allah bukan lagi jahil, jahul dalam bentuk sifat yang mubalaghah. Innahu kana insanu wa kana dzaluman jahula. Innahu kana dzaluman jahula. Sifat kita betul-betul sangat bodoh, sehingga sering kita justru bersandar kepada luasnya ampunan Allah. Nah, apa yang kita lakukan itu hanya sekedar kita ingat. Tanpa kita berusaha untuk betul-betul mengingat bahwa ini adalah kesalahan, bahwa ini adalah dosa, ini adalah durhaka kepada Allah. Lewat begitu, begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini. Hanya ringkas dulu, dan selebihnya di beliau nanti insyaallah menyebutkan beberapa contoh gambaran-gambaran orang-orang yang mereka itu. Ini dalil-dalil untuk membantah mereka. Sebetulnya dalil-dalil untuk membantah mereka yang husnudzan kepada Allah, tapi tetap dalam keadaan maksiatnya terus jalan. bukan lagi dosa kecil, tapi dosa-dosa besar mereka lakukan, Allah akan maaf pengampun. Atau nanti kalau disalahkan, yang penting kan hatinya, yang penting kan niatnya. Ya, nah ini yang berikutnya itu beliau memberikan contoh apa namanya dalil-dalil menunjukkan kalau husnuban itu seperti yang kamu katakan dengan pendapat kamu bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah Maha, kalian lupakan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menunjukkan adab. Ya. Nah, ini lihatlah bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Nah, menyebutkan ancaman-ancaman dan peringatan-peringatan yang di dalamnya terdapat yang buat orang-orang yang melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah maksum dijaga oleh Allah tidak akan mungkin berbuat dosa dan berbuat salah. Subhanallah, selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah untuk dikokohkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah kita ke kitab yang kedua ini.